loro telu. Yo dolanan dakon co watu item bem cacahe pitu las mangan apel lem rasane pahit dep so what happen tol Lionel Messi lat jatuh tiba rong ning ngisor wit pring sut alun-alun ceng sing jaga kejem ber lawang mergo plok masuklah singo dek wis resiko pet kudu digajul jul kudu digablok blok kudu digasak sak kudu digantung tung ra duwe harga. Wo arek gak paham arek Surabaya gitu lanjut cari yuk dolanan dakon oh tak langsung arek apa waktu item pas aja aja segera awakmu ya ku wong Jawa sifatnya ngono iku mesti jarak-jarak ngono iku wis kadung ngene eh gak ngono ta. Yes. Ya saiki seperti biasanya yo Mbak Ijo yo. Yo. Siji, loro, telu. Yo padha dolan ning Demak Ijo ayo cu, jotaanku ayo ku, kusir jaran ayo ran, rantai kapal ayo pal, baluare PKI ayo i, iwak babi ayo bi, bintang sabit masumi ayo mi, minak jigo ayo go, godok telo ayo lo, londo mendem ayo dem, demok silet kudiken. Siji, loro, telu. Eso-eso tuku lengo nyangking botol konco konco lawas dijak dolan menyang kali pelem pelem iku kecuteng luwi jeruk tumo tumo iku manggone ana ing rambut jempol jempol si kelo talatil kena patil itu kuwi nggo dolanan ora apik tempolong tempolong yang digeret mesetke kulit silet silet iku dijupuk aja dicawuk gawang gawang bal-balan jaringe arep pritil pentung pentung wesi nggo gebuk sing do korupsi. Ini jangan dilihat dilodoke. Mas yo anjen nek niku yo seneng dilodok ya. Tapi maksud kami bukan itu, supaya Anda itu masuk kembali ke iklim-iklim yang orisinal dari bangsa kita. Maksudnya lho rek ya. Karena sesungguhnya kalau Anda mau belajar apa saja itu lewat lagu anak-anak tok wis jangkep rek. Wis to lagu anak-anak, wis lagu arek-arek cilik tok wis jangkep. Misalnya belajar manajemen politik, manajemen sosial, itu edayoi teko. Gitu. Belajar regenerasi yang benar, semut-semut ireng. Belajar kekuasaan dan demokrasi, gundul-gundul pacul. Wis jangkep kabeh jane, gitu loh. Jadi sing tak jupuk iki iku nire. Kita belajar dari barat oke, okay. Dari Arab oke, okay. Dari manapun oke, okay. Tapi tolong juga diorisinalitaskan, jadi dijadikan dirimu sendiri. Jadi misalnya aku ngaji ya tetap lagu Arab iku. Cuman Arab coroku ngono rek. Yang ndak boleh diginiin hanya ibadah mahdhah, Pak. Nek salat 5 waktu, puasa Ramadan dan 5 itu tidak boleh diganggu-ganggu. Kalau itu soal kono ngono iku, di luar itu Anda boleh misalnya kate nyanyi jazz ya jazzmu gak apa-apa. Blues, bluesmu gak apa-apa. Kayak misalnya Benyamin Bian nyanyi blues judulnya Kompor Meleduk. Oke, lagu Kompor Meleduk ya. Ada yang ngelengan tak? Kompor meleduk ya. Jadi Benyamin nyanyi jazz, nyanyi blues sangat bagus dengan suara yang serak-serak basah, judulnya Kompor Meledos. Padahal blues itu lahir dari era-era penderitaan yang sangat mendalam dari masyarakat negro di daerah New Orleans dan Chicago itu. Oh, kompor meledak. Ngene iki lho. Top iku pokoke. Jadi saiki aku takon, kate tanya jawab didik ngenteni arek-arek takate lagu-lagu. Nek lagu-lagu kan njaluk sapa sing nyanyi? Imam kok sih, Imam disimpen sih rek. Kon iku wis gurung rabi kok pelkoto terus kon iku ya jancuk. Mbak Yuli ya, Mbak Yuli, Mbak Nia ya. Assalamualaikum.